Tidak banyak, tapi benar. Dan hatinya bersih. Yang kasihan adalah yang amalnya banyak, hatinya kotor. Contohnya pendengki. Dia banyak amalnya, sudah pernah dengar muflis? Rasulullah suatu saat bertanya, tahukah engkau orang yang bangkrut? Yang bangkrut, yang bisnis rugi? Bukan, yang bangkrut, yang di dunia banyak amalnya, tapi di akhirat jadi ahli neraka. Apa sebabnya? Banyak keburukannya. Sering nyakiti orang, memarahi orang, menzolimi, buah dari kebusukan hati. Contoh, dengki, hanya satu penyakit saja dengki. Dengki itu bisa membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar kayu. Ya'kulul hasanah, kama ta'kulun narul khatabah. Kedengkian, sesungguhnya kedengkian membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Jadi sibuk memperbanyak amal, kalau hati dibiarkan busuk, habis. Contoh lain, sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah orang bisa masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di dalam hatinya ada sekecil apapun sombong, takabur. Jadi memperbanyak amal bagus, tapi kalau tidak hati-hati, hangus. Yang ketiga adalah orang yang amalnya banyak, hatinya bersih. Ini yang disebut ahli takwa, para waliullah, kekasih Allah. Oh, qiyamul lailnya bagus, saum sunahnya bagus, apalagi yang wajib baca Qur'annya. Amalnya melimpah, hatinya bersih. Ini yang paling top. Tahu yang paling apes? Yang amalnya sedikit, hatinya busuk. Kak, ini tekor. Udah sholat jarang, ngaco, error. Nah, rekan-rekan sekalian, khususnya Mbak Yai, saya mohon maaf. Di pesantren ini ikut mampir, saya dari Darut Tauhid, mampir di Darun Najah. Bedanya pesantren ini senior, kalau ini junior. Mudah-mudahan bisa sama-sama diterima oleh Allah. Apa penyakit-penyakit yang coba kita bahas dalam kesempatan ini? Coba kita berikan judul penyakit tengil. Apa? Ini penyakit nih. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Hafal? Ayo, siapa yang hafal? Hadiahnya umroh. Kita ketemuan di depan Masjidil Haram. Ulangi, T-nya apa? Takabur. E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Ini memang dipas-pasin aja seperti ini. Siapa orang yang sombong? Ciri sombong, takabur itu dua. Batarul haq wa gamtun nas. Orang yang sombong itu cirinya mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau orang takabur, dia sudah merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya paling tinggi dan orang lain rendah. Orang yang takabur, dirinya aja tidak akan tenang dan orang pun tidak akan nyaman di sekitarnya. Apa buktinya? Orang takabur tidak pernah mau dekat dengan agama karena dirinya sudah merasa benar. Kalau ngedengar agama tuh, nyebut Allah nggak sanggup, paling yang di atas. Gitu saja, padahal yang di atas burung, genting, tapi Allah pakai hati nggak kuat. Agama diremehkan. Dengar pengajian begini enggak mau. Diberi nasihat enggak suka. Diberi saran, diberi kritik, apalagi orang yang sombong paling tidak kuat mendengar orang menasehati dirinya. Dan ciri yang kedua adalah meremehkan orang lain. Maaf, dari sikap aja bisa kelihatan. Coba, coba. Eh, maaf ya. Sini. Ini maaf ya, bandingkan dengan jempol, enak mana? Bandingkan dengan tangan terbuka, Enak mana? Kenapa? Ini ada rasanya. Tergantung hati. Kalau kita lihat orang lebih rendah, eh sini, ini telunjuk gak berani keluar ke atasannya. Komandan, sini. Oh, bisa putung. Yai, sini. Bisa kualat. Ini keluar kalau kita anggap lebih rendah. Benar? Buktinya kita tidak berani sama atasan. Direktur, sini. Oh, bisa ngaplek ini. Mau tahu rahasianya bagaimana supaya tidak sombong? Apa yang mau disombongin kita ini? Asalnya setetes mani, ujungnya bakal jadi bangkai yang menjijikan. Ini nanti jadi bangkai kita nih. Kemana-mana bawa kotoran. Kita ini gak dikasih makan terkulai, gak dikasih minum sengsara, gak dikasih napas 2 menit aja mati seketika. Apa yang mau disombongkan? Maaf ya, kentut aja bau, betul? Walaupun penjaga tinggi tetap aja bau. Walaupun cakep bener bau, oleh Allah dibuat enggak ada yang bisa kita banggakan. Dan kita ini dihargai karena satu sebabnya. Kita dihargai karena Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, dan maksiat kita. Maka jauhi kesombongan. Subhanallah, itulah tadi berbagai macam penyakit seperti khas A'agim selalu membuat singkatan-singkatan ternyata mampu dikelompokkan dalam sebuah kata yaitu tengil. Nah, baru saja kita tadi membahas hanya satu yaitu tentang takabur. Bagaimana dengan egois, norak, galak, iri, dan licik? Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.